Iktirabun. Ya, sampai situ. Apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Iktirabun. Wa minal asyafi. Qawlu ka'bi. Man yinsabu il. Man yinsabu ila ilmin. Yajini. Inna tolabahum. Min minal kuburiin. Ya? Minal kuburiin. Minal apa? Makburiin. Wal ghaibin. Laisa tu'aan. Lahum balhuwa nidaam. Al-Jawab. Atala yastahi hadal qailu minallahi ida lam yastahi ida kan lambat. Nah yang dibuang apanya? Ida lam yastahi minan nasi min hadhi da'wa al-fasidah al-fasidah alati yaruju biha ala roda'in nasi ru'a'in nasi Allah subhanahu pada sama Tuhan hidaan di kau dihidangana izna da rabbahu hidaan hafiyan wa kau luhu fana da fidhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka ini kuntuhina zalimi. Nah, wa minal ajabi, dan termasuk hal yang mengagetkan, mengherankan, kata Syekh Abdullah Abu Butain rahimahullah, qaulu ba'dhi, ucapan sebagian man orang yang yunsabu, dianggap ila ilmin, sebagai ulama, wa dinin, orang soleh. Termasuk diantara perkara yang mengagetkan itu, ucapan sebagian orang yang dianggap ulama, dianggap alim, dianggap soleh. Apa ucapannya? Inna talabahum minal makburin, bahwa permintaan mereka kepada para penghuni kubur, wal ghaibin, kepada orang-orang yang gaib, ya, laisa du'aan lahum, itu bukan doa, bukan berdoa kepada kuburan, bukan berdoa kepada ghaibin, bal huwa nida, tapi itu hanya sekedar panggilan, seruan, bukan doa, tapi sekedar seruan saja, sekedar panggilan. Al-jawab, apalah yastahi hadzal qailu minallah? Jawabannya, tidakkah orang ini, orang yang mengucapkan tadi itu, tidakkah dia malu kepada Allah? Idza lam yastahi minan nasi, ya, di mana dia, kalau dia enggak malu kepada manusia, tapi apakah dia itu enggak malu kepada Allah? Min hadzihi da'wa, dari ucapan al-fasidati samidati, ucapan yang batil, yang rusak ini. Alatiya rujubiya ala ru'ain nas, yang dia pakai untuk menipu masyarakat awam. Tidakkah dia malu kepada Allah? Kalaupun dia enggak malu kepada orang, ya setidaknya dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu dari apa? Dari perbuatannya loh. Bikin pendapat yang apa? Yang rusak. Untuk mengelabui orang awam. Wallahu subhanahu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tersamad du'aan idaan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menamai doa itu dengan nama apa? Nida, panggilan. Allah sendiri menyebut doa itu dengan sebutan apa? Nidaan, dengan sebutan panggilan, seruan. Ya. Jadi kalau dia enggak malu kepada orang awam, karena orang awam itu bodoh ya kan, dibodohi sama dia, bahwasanya ya manggil-manggil apa penghuni kubur itu bukan doa, tapi itu sekedar apa, panggilan, seruan saja, itu bukan doa. Ya kalau dia enggak malu sama orang ya silakan, tapi mbok ya malu sama Allah gitu kan. Allah sudah menamai doa itu dengan sebutan apa? Nida, panggilan, seruan. Qauli ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, izna da rabbahu nida'an khafiyya. Ya, tentang Zakaria. Tak kala Zakaria itu nada rabbahu, menyeru ya Tuhannya, nida'an khafiyya, dengan seruan yang apa? Lembut. Dengan seruan yang apa? Iya, lirih. Seruan di sini artinya apa? Berdoa. Ingatlah tatkala Zakaria itu berdoa dengan doa yang lirih kepada Tuhannya. Wa qawli, dan firman Allah, fanada fi dzulumat, maka Yunus itu memanggil, menyeru dalam kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, dari sini maknanya apa? Berdoa. Ya. Berdoa. Ya, maka Yunus berdoa di kegelapan, yakni di perut ikan itu. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Ayo, kita. Wa ayyu farqin, apa beda baina antara ma idza sa'ala al-'abdu rabbahu hajatan, apa beda antara seorang hamba yang meminta hajatnya kepada Allah wa baina dar antara ma idza talaba min ghairi, ya, apa bedanya, ya, antara seorang hamba yang minta kepada Allah hajatnya dengan kalau dia meminta hajatnya itu kepada selain Allah, mayitan atau ghaibin, kepada mayat atau kepada ghaib, ya, ghaib itu malaikat, jin, ya, atau orang jauh, ya. Apa bedanya? Dia katakan bi annal awwala yusamma du'aan, yang pertama yaitu berdoa kepada Allah, minta hajahnya itu kepada Allah, dia sebut apa? Doa. Orang ini menyebutnya doa. Wasani, sedangkan kalau mintanya itu kepada orang mati, mintanya kepada selain Allah, maka dia sebut sebagai apa? Nidaan. Ma asma jahadal qawla wa akbahahu, betapa rusaknya. Ya, betapa rusaknya, betapa buruknya ucapan ini. Ya, wa huwa qawlun yastahya min hikayati. Ya, ini adalah ucapan yang, ya, apa, malu untuk diberitakan sebenarnya. Ya, ucapannya malu untuk sebenarnya. Kalau orang punya hajah, minta kepada Allah baru dia disebut doa. Tapi kalau minta kepada selain Allah disebut apa? Dia sebut apa? Panggilan, seruan. Jadi kalau seruan, panggilan bukan doa. Kalau bukan doa berarti bukan syirik, berarti boleh. Karena itu menyeru. Yang enggak boleh itu kalau berdoa. Betul ini qaulun yastahya min hikayati. Ya? Ucapan yang apa? Ah ya. Memalukan untuk diberitakan. Ucapan yang memalukan untuk diberitakan. Bagaimana? Dia bedakan antara doa dengan apa? Seruan. Kalau mintanya kepada Allah disebut doa. Kalau minta kepada selain Allah dia sebut apa? Seruan, nida, seruan. Nah, hukumnya apa? Ya. Bukan syirik, boleh wong, karena itu bukan doa. Yang syirik itu kan kalau doa. Ya. Padahal hakikatnya sama, itu apa? Minta. Terlebih lagi Allah sudah menyebut doa itu dengan sebutan apa dalam Al-Qur'an? Seruan, nida. Ya. Ini merupakan qaul, ucapan yang yustah, yang memalukan. Ya, menikah untuk diberitakan. Laula annahu yaruju al juhal, ya, andai bukan karena dia pakai untuk membohongi, ya, orang-orang jahil, ya, lasiama terlebih lagi orang-orang jahil tadi idzamiuhu, jika mendengar ucapan itu mimman yaqtiduna ilmahu wa dinahu, terlebih lagi kalau orang-orang jahil itu mereka mendengar ucapan itu dari orang-orang yang mereka yakini sebagai alim, sebagai orang soleh, tambah tertipu, ya, tambah tertipu. Ya, kalau ada orang alim, ada orang soleh mengatakan kalian tidak apa-apa, ya, karena kalian minta sama kuburan itu kan berdoa, bukan. Minta sama kuburan itu namanya nida, disebut menyeru, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau berdoa kepada kuburan. Memalukan untuk diberitakan, apalagi untuk dibantah. Wa ayufarkan baina su'alil mayyit hajatan wa baina su'aliha min sunamin wa nahwihi. Ya. Lalu apa bedanya antara minta hajahnya kepada mayat dengan minta hajahnya kepada berhala dan yang lainnya? Ya. Di anatan yusamma du'aan. Yang kedua mereka sebut doa. Kalau mintanya kepada Lat, Uzza, Manat, berhala, ya, kepada candi Borobudur dan sebagainya, mereka baru sebut itu doa. Tapi kalau mintanya sama kuburan, mereka sebut apa? Wal awwal ja'an. Mereka sebut apa itu? Seruan, nidaan, bukan doa. Paham? Ya. Dia bedakan. Ya, dia bedakan objeknya. Kalau objeknya Allah, doa. Kalau objeknya berhala, doa. Patung berhala, doa. Kalau patung, doa. Karena dulu orang-orang musyrik disebut itu doa. Kalau mintanya sama kuburan, bukan doa. Objeknya mereka kuburan, bukan doa. Bukan disebut doa. Ya, kalau enggak disebut doa, berarti bukan syirik. Dan boleh. Itu maksudnya mereka. Ya. Fa'in kol. Apa kata lagi? Fa'in kol. Al-kullu yusamma nida'an la du'a'an. Fahada musyaqqatun min Qur'an. Wa muhaddatun billahi wa rasulih. Wa la yahtaju fi bayani butlanihi ila aksari ila aksara ila aksara min syayatihi. Wa ma azunnu ajra yuhiku yahiku yahiku hadha fi nafsihi wa innama huwa anadun wa mukabaratun innama yaruju ala asbahi al-bahai amma yakhafu hadha an yatanawalu yatanawalu yatanawalu qawluhu wajadalu bilbaqili liyudahidu bihil haqqa wallahu subhanahu wa ta'ala sama su'ala ghairahu ghairihi su'a'an fi ghairi mawdi'in min kitabihi in tada'uhum la yasma'u du'a'akum wa su'a'u fi Qur'ani yatanawalu du'a'ala ibadati wa du'a'ala mas'alati. Fa'in qal, jika dia masih mengelak al-kul yusamma nida'an la du'a'an, artinya dia mengatakan kalau gitu enggak ada bedanya. Semua disebut apa? Seruan, bukan doa. Semuanya disebut seruan, bukan doa. Fahadha musyaqqatun lil Qur'an. Maka ini adalah apa? Musyaqqah, penyelisihan yang terang-terangan terhadap Al-Qur'an. Muhajatun lillahi wa rasulih, permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Wa yahtaju fi bayani butlanihi, untuk menjelaskan kekeliruannya, ya. La yahtaju ila aktsara min hikayatihi, tidak perlu melampaui dari memberitahukannya, memberitakannya. Cukup diberitakan sudah ketahuan batilnya, enggak perlu dibantah detail-detail. Ya. Cukup dikasih tahu orang, dikasih tahu aja. Ini orang katakan, ya, kalau minta kuburan, minta sama kuburan, minta sama patung, minta sama Allah juga, minta kepada apa namanya? Pohon keramat, minta sama jin, semuanya itu bukan doa. Tapi itu namanya apa? Seruan. Kalau namanya seruan, maka itu bukan syirik. Dan boleh. Kalau itu namanya seruan, bukan doa. Yang enggak boleh itu kalau doa. Yang enggak boleh itu kalau doa. Ya. Perlu dibantah. Ya, enggak perlu dibantah. Dia katakan semuanya namanya seruan, bukan doa. Enggak perlu dibantah. Cukup orang kasih tahu, sudah tahu itu batil, itu keliru. Ya. La yahtasi bayani butlan ila aktsara min hikayatihi. Ya, untuk menjelaskan kebatilannya itu enggak perlu dijelaskan. Cukup dia apa kan? Diberitahukan ucapannya yang ngawur. Wa ma'azunnu akilan yahiku hadza fi nafsi. Dan aku, ya, aku kira enggak ada seorang pun yang berakal waras, ya, seperti ini bisa mendekam dalam dirinya. Ya, seperti ini bisa mendekam dalam dirinya, bisa menjadi apa namanya? Pegangan bagi dirinya. Wa inna ma huwa inadun wa mukabarah. Karena tidak lain seperti ini hanyalah apa? Ya, pembangkangan dan ya kesombongan belaka. Tidak lain seperti ini, ya, pembangkangan dan kesombongan belaka. Ya. Tapi maksud dari dia membedakan antara doa dan seruan itu apa? Yang harus antum tahu. Tujuan dia membedakan itu apa? Kalau bukan doa berarti bukan syirik, berarti pelakunya bukan musyrik. Boleh. Intinya di situ. Kenapa dia sampai membedakan itu? Ya, intinya di situ. Dan pembedaan yang dilakukan ini, ya, pembedaan yang dilakukan ini tidak lain hanyalah apa? Inat wa mukabarah. Ya, pembangkangan terhadap kebenaran dan kesombongan terhadap keangkuhan terhadap kebenaran. Inama taruju ala asbahil bahaim, ya, yang akan tertipu oleh hal-hal seperti ini hanyalah orang-orang yang seperti binatang ternak. Ya, orang-orang apa? Orang-orang bodoh, orang-orang awam bodoh yang seperti binatang ternak yang akan tertipu. Ama yaqafu hadza, tidakkah orang ini, ya, takut an yatanawalahu qawluhu, ya, jika dia itu termasuk ke dalam orang-orang yang Allah sebut dalam surat Ghafir di sini, wajadalu bil batil fi bil haqq, mereka mendebat, ya, mereka berdebat dengan kebatilan-kebatilan, mereka berdebat dengan argumentasi-argumentasi batil fi bil haqq, untuk menghancurkan kebenaran dengan kebatilan itu. Tidakkah dia khawatir termasuk orang-orang ini yang berusaha menghancurkan kebenaran, ya, dengan kebatilan, ya. Padahal ini adalah Daud bin Jirjis. Ya, padahal yang siapa? Daud bin Jirjis. Ya, bedakan antara nida dengan seruan, dengan doa, dia bedakan. Ya, kalau ada orang teriak-teriak, ya Rasulullah, isfini ya Rasulullah, isfani ya Rasulullah, itu bagi dia itu seruan, bukan doa. Kalau seruan berarti bukan ibadah. Kalau bukan ibadah berarti enggak apa-apa minta kepada orang yang sudah mati. Bukan syirik itu. Pelakunya bukan musyrik. Ya. Yang tertipu seperti ini hanyalah orang-orang apa? Ya, orang-orang yang bodohnya mengalahkan apa? Binatang ternak. Bodohnya mengalahkan binatang ternak. Wallahu subhanahu wa ta'ala, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sammatu ala ghairi, telah menamai, ya, telah menamai permintaan kepada selain dia doaan. Permintaan kepada selain Allah, Allah namai sebagai doa. Fi ghairi mawdhi'in fi kitabih, di banyak ayat dalam Al-Qur'an. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, ya, kalian berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah mati itu, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar doa kalian. Allah sebut itu doa. Semuanya Allah sebut itu apa? Doa. Ya, ada sebutan nida, ada sebutan munajat dan sebagainya, ya. Itu semuanya hakikatnya adalah apa? Meminta. Ya, hakikatnya adalah apa? Meminta hajah, dan itu adalah doa. Kemudian oleh Daud bin Jurjiz yang sedang dibantah oleh Syahab Buta ini dibedakan. Ya, kalau apa? Mintanya kepada patung baru disebut doa. Ya, pelakunya, perbuatannya disebut syirik, pelakunya musyrik. Kalau mintanya kepada kuburan maka disebut apa? Nida, disebut seruan, panggilan, maka bukan kesyirikan. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut, ya, baik meminta kepada Allah maupun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya disebut oleh Allah sebagai apa? Doa. Semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa. Wa du'a fil Qur'an yatanawalu du'a li ibadati wa du'a al mas'alati. Ya. Berdoa dalam Al-Qur'an, lafaz doa dalam Al-Qur'an itu mencakup, ya, doa ibadah maupun doa permohonan. Mencakup semua ibadah dan mencakup permohonan. Ya. Lafaz doa dalam Al-Qur'an itu kadang bermakna apa? Ibadah, kadang bermakna apa? Permohonan secara khusus. Ya. Wa yuqalu liman da'a. Nah. Ya. Baca. Da'wa anasyirkah was salatu was sujudu li ghairillahi faqat. Ayo. Bugi. Baca. Da'wa anasyirkah was salatu was sujudu li ghairillahi faqat. Wa yuqalu liman da'a anasyirkah was salatu was sujudu li ghairillahi faqat. Law anna hadha mukabiratun mudda'ihi fakama anna sujuda ibadatun fakadhalika du'ahu wa nadhru wa sabhu wa waruha kama taqaddama ta'rifuhu فقد نهى الله عن دعاء غيره وذم فاعل ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء له أكثر مما ذكر في خصوصية السجود مع أن الدعاء في القرآن يتناول دعاء مسألته ودعاء عبادته الذي يدخل فيه السجود وغيره من أنواع العبادة. قال الله تعالى: وأنا مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: له دعوة الحق. ويقال dan katakanlah liman idda'a, katakan kepada orang yang mengatakan anna syirka, bahwasanya syirik itu huwa salatu wassujudu, syirik itu salat dan sujud li ghairillah, kepada selain Allah faqat, ya, syirik itu hanyalah salat dan sujud kepada selain Allah. Ya, apa jawabannya? Yuqal, dikatakan kepadanya, ma anna hadza mukabaratun min mudda'ihi. Ya. Ini adalah apa? Mukabarah. Ya. Keangkuhan, kesombongan. Min mudda'ihi, ya, keangkuhan, kesombongan orang yang mengatakannya. Fakama'an sujud, katakan kepadanya, sebagaimana sujud itu adalah ibadah. Fakadzalika du'a wa nadzru wa dzabhu wa ghairuha. Demikian juga doa, nazar, menyembelih binatang, kurban dan selainnya. Kama takut dan ta'rimu, sebagaimana telah berlalu definisi ibadah, semuanya itu adalah ibadah. Ya. Kok bisa ya orang itu membatasi ibadah hanya sholat dan sujud kepada selain Allah, itu syirik. Ya, kok bisa dia membatasi ibadah itu hanya sholat dan sujud, syirik itu hanyalah sholat dan sujud kepada selain Allah, kok bisa? Ya, ini jelas-jelas keangkuhan dari siapa? Ya, kesombongan dari orang tersebut, ya, orang yang mengatakan seperti itu. Maka bagaimana, katakan kepadanya, ya, sujud itu ibadah, ya, nazar juga ibadah, berdoa juga ibadah, menyembelih binatang untuk dikurban juga ibadah, dan masih banyak lagi. Waqad nahallahu an du'a ghairihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang berdoa kepada selainnya. Wa dzamma fa'ala dzalik, Allah mencela pelakunya. Wa amarna bi ikhlasi du'a ilahu, dan Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan doa hanya kepadanya. Aktsara mimma dzakara fi khususiyati sujud. Allah menyebutkan perintah itu lebih banyak, ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyaknya melebihi penyebutan sujud secara khusus. Dalam Al-Qur'an lafaz perintah sujud dengan doa itu lebih banyak apa? Doa. Lebih banyak doa. Mana doa fil Qur'ani, ya? Padahal sudah dimaklumi bahwa doa, lafaz doa di dalam Al-Qur'an, kosakata doa dalam Al-Qur'an, ya tanawal doa al-mas'alah, itu doa al-ibadah. Ya. Mencakup permohonan, ya, mencakup doa yaitu permohonan maupun ibadah. Semua ibadah itu doa. Semua ibadah itu doa. Karena orangnya mengharap apa? Mengharap pahala, mengharap keselamatan. Ya. Maka disebut doa. Doa al-ibad ladzi yadkhulu fi sujud wa ghairuhu min anwa' al-ibadah. Ya. Dalam Al-Qur'an lafaz doa itu, kosakata doa itu, ya, bermakna doa permohonan, bermakna juga ibadah, ya. Yadkhulu fihi, jadi masuk ke dalam definisi doa juga sujud, wa ghairuhu min anwa'il ibadah, sujud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sujud termasuk doa tidak? Doa. Karena orang sujud itu mengharapkan sesuatu, mengharapkan apa? Pahala, mengharapkan imbalan, mengharapkan keselamatan. Maka sujud itu adalah ibadah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Ya. Alat-alat sujud itu hanyalah milik Allah, ya. Anggota badan kita yang dipakai untuk sujud ini hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud di sini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut apa? Doa. Wa qala fad'u Allah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Allah juga berfirman, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan seluruh amal kepadanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Lahu da'watul haq, hanya milik Allah lah hak untuk ditujukan doa kepadanya. Doa di sini maknanya apa? Ibadah. Doa-doa dalam ayat ini maknanya apa? Ibadah. Sujud termasuk di dalamnya tidak? Termasuk. Ya, waqal. Dan Allah juga berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat maupun menghilangkan madarat darimu. Doa di sini maknanya apa? Ibadah. Mencakup saja. Jangan kau beribadah kepada selain Allah. Jangan. Ya. Fa'in fa'alta fa'innaka idza minadh dhalimin. Jika engkau tetap melakukan ibadah kepada selain Allah, maka sungguh engkau termasuk orang-orang zalim. Wa qala Allah juga berfirman, wa man adhallu. Siapakah yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Orang yang tidak akan mengabulkan doa kepadanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan orang-orang yang jadikan objek doa itu, mereka lalai dari doa. Doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Ya, doa di sini artinya apa? Yang terakhir, wahum an du'aihim ghafilun. Wahum an ibadatihim ghafilun. Dan mereka itu lalai dari ibadahnya, para pemujanya lalai. Dulu pemujanya, dulu saya sudah nyembeli di kuburan sampean sapi loh, paling mahal. Ya, lalai dia. Ya, ghafil dia. Ya, lalai dia. Nah, dia tidak bisa mengabulkan permintaannya. Waladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian jadikan objek doa selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamliku min qitmir. Mereka sedikit tidak memiliki apa-apa sedikit pun, walaupun seberat qitmir. Ya. Seberat apa? Selaput biji kurma. In tad'uhum la yasma'u. Walaupun seberat selaput biji kurma itu sebenarnya enggak punya. Enggak punya. Ya. Itu ya kuburan-kuburan yang kalian berdoa kepadanya itu. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian tetap berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum. Mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mustajabu lakum. Kalau mereka mendengar pun, mereka tidak akan mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan hari kiamat mereka akan ingkar terhadap syiriknya kalian. Allah sebut apa? Syirik. Ya, Allah sebut syirik. Allah sebut doa, minta kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang gaib. Allah sebut apa di sini? Ayat ini sebut doa. Dan perbuatannya disebut syirik. Dan mereka diponis musyrik. Wa yakfuruna bisyirkikum. Kesyirikan kalian. Ya. Wa fil Qur'ani min dzalika ma la yusho. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ya ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini. Ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.